itu dengan bersifat atau dalam keadaan pasti tahur. Asal dari semua, asal dari air itu mensucikan. Tahur itu maknanya adalah suci dan menyucikan. La yunajjisu syai, tidak tidak dinajiskan oleh sesuatu pun. Maksudnya tidak akan dihukumi najis atau tidak berubah statusnya illa kecuali ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Kecuali apa yang mengubah ta'am, ta'am artinya rasa, aw rihahu, rih, bau, wa fi Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Majah, aw launahu, atau warnanya, wa huwa dhaif, dikatakan oleh Imam Al-Hisni pengarang kitab ini, wa huwa yaitu perkataan aw launahu itu sanadnya dhaif untuk hadis Ibnu Majah yang ini. Tetapi kalau misalnya kita kembali kepada perkataan para ulama muhaddithin, kalimat illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu itu pun para ulama, para ahli hadis mendhaifkan hadis yang ada kalimat illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu aw launahu, semuanya dhaif. Adapun kalimat khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjis syai', itu hadisnya itu sahih, ya ini kalimat khalaqallahu. Jadi setengah ini setengah sahih, setengahnya dhaif. Yang sahih itu bagian pertamanya, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai', itu mengambil juga dari hadis Budu'ah, bi'ir Budu'ah, yaitu sumur Budu'ah. Itu Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', itu hadisnya sahih. Jadi illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu aw lanahu, semuanya dhaif. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, memang yang ini dhaif, setengah ini, setengah terakhir. Tetapi para ulama bersepakat untuk mengamalkannya. Ya, jadi ketika taib ini hadis dhaif, enggak dipakai di hukum. Tapi ketika ulama bersepakat itu berarti menjadi ijma', dan ijma' itu adalah dalil. Ya, dalil yang ketiga setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sehingga tinjauan ta'am rasa, tinjauan bau, dan tinjauan warna, itu semua tinjauan yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab para ulama, kaum muslimin. Sehingga bisa jadi air tadinya bagus, mutlak, berubah statusnya menjadi suci biasa atau najis disebabkan ada perubahan warna, rasa, atau bau. Okay. Jadi itu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Hisni di sini. Tetapi dalil ini enggak kena dengan, maksudnya dalil ini tidak cocok untuk menghukumi mak musta'mal sebagai mak yang tidak suci, yang tidak menyucikan. Enggak. Ma musta'mal di sini, air yang bekas dipakai itu kan tidak mesti rasanya berubah. Ya enggak? Tidak mesti baunya berubah. Tidak mesti warnanya berubah, ya enggak? Antum ketika antum berwudu atau mandi junub, antum lihat tetesan-tetesan rembesan airnya. Air enggak ada perubahan, sama seperti aslinya, ya. Nah, jadi wallahu ta'ala alam dan rahimahullahu ta'ala bagi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, dalil ini kurang tepat untuk menghukumi tidak bisanya mak musta'mal untuk dipakai bersuci. Baik, kita langsungkan. Ini dalil mereka, dalil mazhab Syafi'i. Kita teruskan, wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadas wa yuzilun najas aidan? Ya, apakah air musta'mal itu juga tahur, suci dan menyucikan, yang yarfa'ul hadas, bisa kita pakai untuk menghilangkan hadas, untuk wudu dan mandi junub, wa yuzilun najis aidan, dan menghilangkan najis aidan, fihi khilaf, ini ingat, di dalam permasalahan air ma' musta'mal itu ada khilaf, perselisihan pendapat di antara ulama kaum muslimin. Ya, wal madhab, al madhab yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, annahu ghairu tahur. Ini ingat bahwasanya yang mu'tamad dalam madhab kita, madhab Syafi'i, bahwasanya air musta'mal itu ghairu tahur. Apa artinya? Tidak, bukan tidak suci. tidak menyucikan. Karena kau bilang tidak suci berarti najis dong, enggak najis. Dia suci. Ya. Berarti konsekuensi kalau misalnya dia suci, kita boleh mandi biasa dengan air musta'mal. Bukan mandi junub lah. Ya, kita boleh mandi biasa, mandi nyegerin diri dengan air musta'mal boleh. Woy. Karena suci. Tapi kan kalau misalnya mandi dengan air najis baru enggak boleh. Ya kan? Nah, ini suci dia. Kita juga boleh minum dengan air musta'mal, boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Minum dengan air musta'mal. Tapi masalahnya kalau misalnya minum bekas Pak Kiai wudu misalnya, air musta'mal kan suci enggak? Suci. Kalau misalnya kita minum karena bertabaruk itu yang masalah. Itu di situ masalahnya bukan masalah suci atau enggaknya. Masalah tabaruknya ini nih, gitu loh. Ntar kegeeran Kiai ya kan. Jadi madhab annahu ghairu tahur. Bahwasanya air musta'mal ini tidak menyucikan, enggak? Kenapa? Nah, ilatnya, dalilnya ini dalil akli, namanya dalil akal. Ya, dan ini dalil yang bagus sebenarnya untuk menguat. Bahkan yang dalil berikut ini lebih kena dibandingkan dalil dari hadis tadi. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din ma kanu yajma'unahu liyatawaddu bihi thaniyan walau kana dhalika sa'iran la fa'aluhu. Apa dalilnya? Karena para sahabat ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din, ma'a bersama dengan syiddah, kerasnya, kuatnya i'tina'ihim bid-din. I'tina artinya ihtimam, yaitu perhatian mereka tuh kuat banget dengan agama. Ya, apalagi tentang masa bersuci dan sholat. Maka nu yajma'unahu liyatawaddu bihi thaniyan. Tidaklah mereka itu mengumpulkan air musta'mal untuk mereka berwudu dengan air musta'mal itu untuk kedua kalinya. Padahal kalau logikanya mereka hidup di padang pasir bukan? Air tuh enggak banyak. Ya. Kenapa kok setelah wudu enggak dikumpulkan sekalian? Ya kan? Dikumpulkan lagi air kemudian mereka pakai lagi. Itu dalil-dalil nalar nih. Dalil nalar dipakai. Dalil akli. Jadi sahabat mereka benar-benar semangat dalam beragama. Ya. Kalau misalnya kurang air harus cari air, gitu. Tapi bersamaan dengan semangatnya itu kok ketika setelah wudu, setelah mandi dari hadas akbar, kok mereka tidak mengumpulkan air yang bekas itu, bekas mandi atau bekas wudu. Tapi malah didiemin aja. Nah, di sini dikatakan walau kana dzalika sa'igan la fa'aluhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam. Iya. Walau kana dzalika sa'igan la fa'aluhu. Seandainya itu adalah sa'ir, yaitu benar. Sa'ir itu benar. La fa'aluhu, maka mereka akan dari kemarin mau daluin, kata bapak udah bisa pagi ibu siangin kesini. Terima kasih banyak. Tinggal motong. Ini Tohir. Sama. Walau kana dzalika sa'iran la fa'aluhu. Seandainya itu benar, seandainya bagus itu, apa musta'mal, seandainya itu mensucikan, pasti mereka bakal mengumpulkan, mengamalkan gitu. Nah. Tapi ini dalil apa ya? Dalil akli ya. Yang juga kadang kalau misalnya kita bilang seandainya itu bagus, pasti sahabat melakukannya gitu. Iya enggak?

atas pendapat yang sahih yang dipilih oleh Imam Al-Hisni tadi, yaitu bahwasanya ilatnya adalah fardu yakunul ma tahuran. Jadi air bekas-bekas tadi itu semuanya suci dan menyucikan. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Karena air yang bekas tadi itu bukan untuk menunaikan suatu kefarduan. Air tadi memperbarui wudu itu bukan fardu. Ya. Cucian kedua dan ketiga bukan fardu. Mandi sunnah bukan fardu, ya. Itu yang pertama. Wa 'ala dhaif, dan atas pendapat yang lemah, yaitu bahwasanya sebab atau ilatnya pelarangan itu karena ibadah bukan karena fardu, maka la yakunu tahuran. Maka air-air tadi itu tidak tahur. Ya, tidak tahur. Ya, bahkan bagi yang berpendapat ini bisa jadi, ya. Bisa jadi air kedua dan ketiga, bisa jadi yang bilang, bisa jadi mungkin saja mereka akan berpendapat itu tidak bisa dipakai lagi walaupun sunnah karena ibadah. Tapi ini pendapat yang lemah. Lemah. Wala khilafa, dan tiada perselisihan pendapat, anna ma'ar rabi'ati tahurun, bahwasanya air yang keempat itu suci dan menyucikan. Air yang keempat apa maksudnya? Antum wudu cuci muka berapa kali? Tiga kan? Enggak boleh keempat. Ya. Yang keempat, air sisanya, bekasnya itu, semua ulama madhab sepakat itu tetap tohur. Kenapa? Karena itu air yang keempat itu, cucian yang keempat itu enggak sah. Bukan ibadah. Malah bid'ah jadinya. Berarti air bekas bid'ah, ya. Ya taib gitu ya. Wala khilafa anna ma'a rabi'ati tahur. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fard wala hiya mashru'ah. Karena air yang keempat itu bukan untuk menunaikan kewajiban dan juga tidak ada syariatnya. Wal ghuslatul ula, ghuslah yang pertama, ghairu tahurin 'alal 'illatain, tidak menyucikan. Ala berdasarkan dua illat, dua sebab. Apa illat atau sebabnya? Lita'addil fardhi wal ibadati bima'iha. Karena menunaikan pertama kefarduan dan yang kedua menunaikan ibadah dengan air tersebut. Sudah paham di sini? Hah? Wah, insyaallah antum ini salah satu masyaallah kalau antum sudah paham ini walhamdulillah. Seperti mazhab Syafi'i sedikit demi sedikit sudah antum fahami, ya. Karena bahkan enggak semua yang belajar fikih Syafi'i rela memahami hal seperti ini. Ya. Ini Kifayatul Akhyar, kitab yang menengah walhamdulillah dan penting insyaallah. Jadi kalau antum bisa memahami Kifayatul Akhyar dengan baik, antum memahami mazhab insyaallah sangat bagus insyaallah. Walaupun masih belum, ya. Karena masih banyak kitab-kitab lainnya. Baik, kemudian As-Surah Ats-Tsaniyah. As-Surah Ats-Tsaniyah antum bisa baca salah satu. Jangan nuduh-nuduh temannya. Ya, tafadhal. As-Surah Ats-Tsaniyah. As-Surah Ats-Tsaniyah. Al-ma'u alladhi ihtasalati bihi ihtasalat bihi al-kitabiyyatu an haydi litahalla li zawjiha an haydin lituhilla li zawjiha al-muslimu hal huwa tahur, atau tadi litahilla li zawjiha, boleh litahilla li zawjiha al-muslim li zawjiha al-muslimi hal huwa tahur, ya. Terusin yan bagi yan bani ala un ala anha law aslamat hal yalzamuha i'adatul ghuslah i'adatul ghusli wa fihi khilafun inna qulna la yalzamuha fa huwa ghairu tahur wa in

ilatnya, maka ini bukan ibadah. Berarti airnya bukan musta'mal. Paham di sini? Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Rumit, ya rumit. Kita pakai ini enggak? Ternyata enggak pakai. Ya tapi ini untuk pengetahuan besar ya. Insyaallah itu modal antum ya insyaallah untuk menghadapi teman-teman dari kaum muslimin sekalian. Baik, jadi insyaallah sampai situ aja. Insyaallah pada hari Jumat kita teruskan dari wa'lam sampai seterusnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.